Kalau di dalam satu daerah atau wilayah tidak ada aturan, nah, oleh karena itu maka tidak ada orang yang melanggar. Iya, melanggar itu kan baru ada kalau ada aturan. Oh, dia melanggar aturan. Kemudian etika itu juga bentuknya aturan, cuma etika itu bentuknya lebih kepada tradisi yang sudah diterima oleh masyarakat setempat begitu. Jadi misalnya pegang kepala orang dewasa kalau di Indonesia tidak sopan, tapi kalau di Western itu malah menyatakan sebagai apa ya, hebat begitu ya. Kalau orang main bola itu kan kalau masukin gol palanya diuyak-uyak gitu ya. Nah, jadi efek langsung dari kalau tidak adanya aturan main, maka anak kita itu jadi tidak tahu bagaimana cara berbuat yang benar gitu. Karena anak itu kan polos ya, dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia juga tidak bisa membaca keinginan orang tua. Kenapa? Karena kalau kita bicara keinginan, keinginan itu selalu berubah-ubah setiap hari. Manusia itu bisa jadi 3.700 ya, kata psikolog itu keinginannya bisa berubah-ubah berdasarkan pikirannya. Itu baru ibunya, belum ayahnya. Nah, jadi anak ini harus berpatokan kepada apa? Kepada siapa? Dia tidak bisa berpatokan kepada sesuatu yang berubah-ubah. Kira-kira seperti itu, baru nanti dia bisa tahu bagaimana sih cara membuat apa, berbuat baik di rumah ini. Bagaimana sih bisa tertib di rumah ini? Bagaimana bisa teratur? Dia bisa memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sedangkan kalau kita buat aturan main itu bisa nanti pasal-pasalnya itu jumlahnya ratusan sampai ribuan, karena kan kita punya keinginan-keinginan tertentu yang ingin dicapai oleh anak kita dalam satu keluarga itu, Mbak Den.